بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa selalu kepada Allah bahwa apa yang kita baca itu jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين أمين رب العالمين. والرابع ما يحتاج إليه النفقة ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان. حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير فيه بين أكله وحرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق أو بيعه وحفظ ثمنه وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجدها في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan jenis luqathah yang kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bahwa luqathah itu ada 4 jenis. Pertama, yang memang dia tetap keadaannya dalam waktu yang lama. Contohnya emas dan perak. Maka ketentuannya apa yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia harus mengenal deskripsinya secara baik, WKAH bungkusannya apa, iketannya bagaimana, toplesnya warna apa, jumlahnya berapa, jenisnya rupiah atau dolar, dia harus tahu. Setelah dia tahu, dia umumkan selama setahun. Setelah setahun boleh jadi milik tapi bisyartid dhaman, dengan catatan dhaman nanti kalau nanti ada yang punya datang ya udah diberikan, entah itu apa namanya memang barangnya atau sebagai atau gantinya. Nah, yang kedua yaitu makanan. Makanan itu ada yang cepat rusak, ada yang tidak cepat rusak. Makanan yang cepat rusak itu ya makanan-makanan basah. Maka solusinya cuma dua. Entah itu dimakan lalu nanti bayar ketika orangnya datang, atau yang kedua dijual uangnya nanti buat si yang punya kalau dia datang begitu. Yang ketiga adalah makanan yang mungkin bisa diolah sehingga punya waktu baik, punya waktu layak makannya menjadi panjang. Balah ditamer, balah dibuat jadi kurma kering. Anggur bisa diolah menjadi zabib. Kemudian intinya sesuatu yang memang bisa diolah tanpa menghancurkan barang tersebut. Maka pilih yang paling aslah di antara tiga itu. Entah makan bayar atau kemudian jual uangnya disimpan. Atau yang ketiga diolah sehingga waktu layak makannya menjadi lebih panjang. Dan biaya pengolahannya diambil dari penjualan sebahagian barang yang ditemukan tersebut. Itu kalau makanan. Nah, sekarang adalah jenis yang keempat yaitu hewan. Warabi'u Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hikman. Warabi'u, dan yang keempat, ma yahtaju ila nafaqati, yaitu kalau barang temuannya adalah sesuatu yang butuh dibiayai. Butuh dikasih makan, kasih tempat, kasih pakaian, kan namanya nafkah gitu. Kal hayawani, seperti hewan. Wa huwa dhurbani, dan hewan itu juga ada dua jenisnya. Hayawanun la yamtani'u bi nafsihi, hayawanun la yamtani'u bi nafsihi, hewan yang tidak bisa mencegah untuk dirinya sendiri. Artinya ini adalah hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari hewan buas paling kecil. Hewan buas terkecil aja enggak bisa, apalagi yang gede kan begitu. Hewan buas yang kecil itu ya contohnya dzi'ub, serigala, hyena. Hyena buas? Enggak, hyena enggak buas. Ya hyena karnivora, tapi dia iya, pokoknya kalau kita nemuin hewan yang hewan itu sendiri enggak bisa jagain dirinya dari hewan buas paling kecil, maka kondisinya bagaimana? Fahuwa mukhayyarun. Ini kata Syekh Abi Syuja, fahuwa mukhayyarun, maka dia dipilih. Ya, dipilih. Dia punya pilihan. Fihi, dalam barang temuan ini, baina aklihi, dia makan itu dagingnya, wa gurmi samanihi, nanti bayar tuh harganya kepada yang punya, kalau yang punya datang. Au tarkuhu, atau dia meninggal, maksudnya jangan makan. Wa tatawwu, kemudian dia biayain secara sukarela, bil infaki, biaya nafkahnya. Jadi enggak usah dimakan, wa tarkuhu, atau meninggalkan begitu saja, enggak usah dimakan, tapi dikasih biaya. Maksudnya kasih makan, dikasih tempat tinggal, diarahin begitu. Au ba'ihi, atau yang ketiga. Yang ketiga itu bai'ihi, dijual itu hewan. Wa hifdzi samanihi, kemudian nilainya atau harganya atau duit hasil jualannya disimpan sampai kemudian nanti datang yang punya. Itu yang kalau hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas paling kecil, yaitu contohnya kambing, sapi, ya sapi juga, kemudian apalagi monyet nemu apa pokoknya hewan yang dia tidak bisa menjaga dirinya daripada hewan buas yang paling kecil. Ya kalau sama hewan buas paling kecil aja nggak bisa, apalagi yang gede kan itu. Wa hayawanun, dan kemudian jenis hewan yang kedua, yamtani'u bi nafsihi, dia bisa mencegah dengan dirinya sendiri. Maksudnya mencegah dari hewan buas. Dia bisa jaga dirinya sendiri dari hewan buas. Fa in wajadahu fis sahara, kalau ada orang nemu hewan tersebut, fis sahara, di padang luas, sahara, tarakahu, maka tinggalkanlah. Wa in wajadahu fis sahara fil hadar, tapi kalau ditemuin itu di hadhar, di pemukiman maksudnya. Fahuwa mukhayyarun, maka dia bisa diberi pilihan. Bainal asya as-salasah fihi, yaitu antara tiga hal yang tadi. Tiga hal. Jadi kalau hewan itu adalah hewan yang bisa mencegah dirinya dari hewan buas sendiri begitu ya. Nemunya di sahra, tinggalin aja biarin. Tapi kalau nemunya di pemukiman, maka pilihannya tiga tuh. Makan, biayanya ganti, jagain, apa namanya, dirawat, begitu, kemudian nafkahin, kemudian yang ketiga, yaitu dijual. Ghairul adami minal hayawani dorbani, selain manusia, kata Imam Taqiyuddin Alis, selain manusia minal hayawan, daripada hewan itu dorbani, ada dua jenis hewan. Ad-darbul awwalu, jenis yang pertama, mala quwwata lahu, apa hewan yang tidak punya kekuatan, tamna'uhu, yang mencegah atau menjaga dirinya, min sigari sibai, daripada hewan buas terkecil. Kalwanami, seperti kambing. Wal ajuli, al-ujuli, al-ajul, al-ajul itu anak sapi. Wal fasalani, yaitu anak unta, minal ibil. Jadi ajul anak sapi, fasolan. Fasalan apa fisalan? Ini dari kalimat fasal. Fasal itu pisah. Ketika Nabi Muhammad ngomong, gimana salatul awwabina hina tarmudul fisal. Salat awwabin itu maksudnya salat duha, itu waktunya ketika tarmudul fisal. Anak-anak unta yang udah misah dari emaknya itu mulai kepanasan gitu. Maksudnya mataharinya udah terang begitu. Itu elfisal itu adalah, elfisal itu hewan unta yang baru gede, baru lepas dari induknya, tapi dia masih kecil. Karena dia masih kecil maka dia tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas. Nah, itu namanya al, saya kurang benar nih pak bacanya nih, kurang yakin, al fasolani apa al fisolan minal ibil wa fi ma'naha, dan semakna dengan hewan tadi yang mana tidak bisa menjaga dirinya daripada hewan buas terkecil. Al-kasiru min kibaril ibiri wal bakar. Al-kasir. Al-kas. Jadi kalau al-fisolan itu hewan kecilnya unta, kalau kasir ini hewannya unta. Jadi dia udah tua, udah ketuaan. Mungkin umurnya 80 tahun. Jadi umurnya udah ketuaan. Jadi saking tuanya dia gak bisa jaga dirinya. Min kibaril ibiri, daripada hewan tuanya unta, wal bakar dan juga sapi. Idza wajadahu man yajuzu iltiqatuhu, jika ada orang yang menemukan hewan-hewan tadi, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari hewan buas terkecil, man yajuzu iltiqatuhu, ditemukan oleh orang yang boleh menemukan. Nah, kemarin kan kita bahas tuh, kalau ada barang temuan kita wajib apa sunnah, apa jangan-jangan kita haram. Kalau kita wajib, ya wajib. Tapi kalau kita sunnah, ditinggal juga gak apa-apa. Tapi kalau kita makruh, sebaiknya tinggalin aja. Tapi kalau dia adalah orang yang boleh untuk melakukan luqatah, karena dia adalah orang yang terpercaya dan dia yakin bisa menunaikan hak luqatah, diambil itu jazalahu akhluhu, dia boleh mengambil barang luqatah tersebut. Insya'a lil hifzi, kalau dia kehendak, dia jaga itu hewan yang ditemuin, wa insya'a litamalluki, atau dia kehendak, dia ingin untuk memilikinya. Jadi entah itu mau dia jagain gitu ya, atau dia mau milikin, gak apa-apa. Kan ya, dimilikin kan untuk dimakan, atau dimilikin untuk dijual, gampang. Dijual duitnya simpen sampai orangnya datang, kan begitu. Kalau dimakan ya gak apa-apa, ganti nanti duitnya. Li'annaha law lam yaltaqid, karena kalau seandainya dia tidak mempungut itu hewan, la dha'at bainana wa bainas siba, maka akan hilang itu, nyasar itu hewan, bainana di antara kita, maksudnya hilang di antara kita, wa bainas siba, dan di antara hewan buas. Jadi entah itu dia diambil sama orang lain selain kita, atau diambil sama hewan-hewan buas, akhirnya jadi enggak manfaat. Kan begitu, mending ambil aja buat diapain, dijual harganya ganti, atau dimakan harganya ganti, atau dibiayain, nah, gitu, dinafkahin. Warubbama akhadaha kha'in, itu kan kalau enggak kita ambil, dha'at bainana, hilang di antara orang-orang selain kita. Siapa selain kita? Warubbama akhadaha kha'in, bisa saja diambil sama kha'in, orang yang punya khianat, orang yang berkhianat gitu, diambil sama pejabat mana gitu kan. Kalau kita nemu, kita aja udah ngambil, ntar kalau diambil sama pejabat takutnya malah tidak ditunaikan haknya. Walihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah perkataan Nabi Muhammad, dan karena inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fidhalatil ghanami, bagi dalam masalah kambing yang hilang, hiya laka aw li akhika aw li dhibbi, kambing yang hilang tuh hiyalaka, itu buat kamu, auli akhika, atau bisa jadi buat saudaramu, maksudnya buat kamu, kamu makan, ambil manfaatnya, ganti biayanya, auli akhika, atau jagain itu, biayain sampai yang punya datang, auli dhibi, atau biarin aja, cuman tak jadi makanan dhib serigala itu. Fa idzal taqat, kalau kemudian diambil. Jadi ini kalau kita lihat ke belakang, kita mundur nih ke bab pertama, maksudnya ke fasal permulaan fasal Luqatah ada hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini hadis ini nih sudah menggambarkan semua ketentuan Luqatah. Kan gitu. Kata Nabi Muhammad, "Andalatil ibil," daripada hewan unta yang hilang. Kalau unta tuh malaka walaha. Kalau unta malaka walaha. Ente punya urusan apa sama unta? Ah, karena unta tuh adalah hewan yang bisa jaga dirinya sendiri. Maka enggak usah sosokan gitu. Tapi kalau apa kambing, kata Nabi Muhammad, khudha, ambil tuh. Fa innama hiya raka, itu buat kamu, au li akhika, atau buat saudaramu, au li dhi'bi, atau buat hewan, apa namanya, buat serigala. Gitu ya. Jadi pokoknya hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari hewan buan, pilihannya makan, ganti duitnya, biayain sampai orangnya datang, atau dijual, harganya disimpan, kan begitu. Fa idzal taqata, kalau kemudian dia ambil tuh, dia pungut itu hewan, dia nemu kambing, dia nemu fisol, dia nemu apa al-kasir, dia ambil nih. Fa in kanat iltiqatu, fa in kanal iltiqatu min madhi'atin, kalau seandainya dia pungut itu dari madhi'ah. Madya itu tempat biasa orang ngilang barang, tempat biasa di mana tempat yang sangat mungkin orang kehilangan ternak. Ya kehilangan, emang madya itu namanya tempat kehilangan. Seperti di mana? Di padang rumput, kan ya? Tiba-tiba kita nemu ada kambing sendirian. Itu madya itu. Jadi di tempat yang memang wajar kalau orang kehilangan. Tapi kalau di pemukiman tuh bukan madya itu. Karena pemukiman kan di apa namanya sekitar banyak orang. Fahuwa bil khiyari. Maka orang ini masih hewan ini, hewan yang pertama nih, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas. Kalau dia nemunya fi madhi'atin, di tempat yang emang enggak ada orang, ya madhi'ah, tempat wa apa istilahnya yang biasa kelewatan sama orang sehingga orang banyak ngilangin barang di sini. Madhi'ah, seperti padang rumput begitu kan. Min madhi'atin, daripada madhi'ah. Fahuwa bil khiyari. Maka orang ini bil khiyar, punya pilihan. Bainal khisali as-salasati, antara tiga perkara yang tadi. Allati dhakaraha syekh, yang disebutkan oleh syekh. Makan, ganti biayanya. Rawat, tanggung biayanya. Kemudian yang ketiga, jual. Nanti bayarin duitnya. Wal aula, daripada tiga yang disebutkan oleh Syabi Suja, yang paling utama ayyum sikaha, dia simpan itu hewan, maksudnya bukan disimpan, maksudnya dirawat begitu, dia ambil, dia rawat itu hewan, wa yu'arrifaha, dan kemudian dia umumin. Summa yalihal bay'u wal hifdz, kemudian setelah diumumin enggak ada juga yang datang, ya liha, setelah itu al-bay'u, dia jual, wal-hifzi, dan juga jagain hasil duit, hasil jualannya. Wa khaslatul akli muta'akhiratun fil fadilati. Adapun perkara makan, itu muta'akhirah, itu ternyata fadilahnya terakhir. Jadi kan kalau pilihan Syekh, kalau teksnya Syekh Abi Suja, pilihan pertama tuh makan, ganti biayanya, yang kedua jagain, nafkahin itu hewan, yang ketiga jual. Justru kata Imam Taqiyuddin Alaihi, kebalikannya, yang paling afdol itu kalau orang nemuin hewan yang tidak ada tuannya di tempat padang rumput yang memang tidak banyak orang begitu, dan dia adalah hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri, maka fadilah yang pertama atau keutamaan yang paling utama itu adalah dijagain. Jagain dulu sampai kemudian orangnya datang nafkahin. Kemudian sambil diumumin, ketika sudah diumumkan gak ada juga yang datang, baru dijual. Jual, ambil duitnya. Sedangkan makan itu pilihan terakhir. Begitu. Waliqailin ayyukol. Ini kan Imam Taqiyuddin Alis ini berbeda sama Syekh Abi Syuja. Imam Taqiyuddin Alis ini sekarang nih lagi ngomongin, dia ingin istilahnya ini ingin mempertahankan pendapatnya. Pokoknya pendapat saya itu bagusnya simpen dulu, pegang dulu, nafkahin dulu tuh hewan, begitu, lalu diumumin. Kalau nggak ada yang datang, baru dijual. Makan urusan belakangan. Ada yang ngebantah wali qailin ayyakul. Mungkin aja ada orang yang mengatakan taqaddama fima yumkinu tajfifuh annahu yajib mura'atu maslahatil malik fa hal kana hunaka dhalik. Gimana nih? Ngejelasannya gimana? Wali qailin yaqul, mungkin aja ada orang mengatakan taqaddama fima yumkin tajfifuh. Udah lewat tadi pembahasan yang mana makanan, kalau kita nemuin makanan dan mungkin bisa ditajfif, bisa dikeringkan, begitu. Annahu yajib, bahwasanya wajib tuh kita orang yang nemu mura'atu maslahatil malik, untuk memperhatikan kemaslahatan malik, kemaslahatan yang punya. Fahallakana huna kadzalik, kenapa di sini enggak diomongin begitu? Gini, jadi kan kata Syekh Abi Syekh, kata Imam Taqiuddin al-Isni, hewan yang kita temuin itu begitu bagusnya al-aula. Jadi Imam Taqiuddin al-Isni enggak make mukhayyar, tapi justru menetapkan 1, 2, 3. Jadi pilihan pertama 1. Kan kalau Syekh Abi Syekh mukhayyar. Mukhayyar itu berarti 3 pilihan itu nilainya sama, begitu. Imam Taqiuddin al-Isni justru tidak menyamakan 3 perkara tersebut. Mengatakan urutan fadilah. Yang pertama itu bagusnya 1, dia jagain. Yang kedua bagusnya dijual. Yang ketiga mutaakhir. Kenapa kok ditetepin 1, 2, 3? Padahal kemarin kita waktu bahas makanan, kan kata Imam Taqiuddin al-Isni sendiri itu mukhayyar. Mukhayyarnya dipilih sesuai dengan kemaslahatan malik, kemaslahatan yang punya gitu. Kenapa ini kok ditentuin 1, 2, 3? Tidak memperhatikan berarti kemaslahatan yang diinginkan oleh yang punya harta, kan begitu? Itu agak enggak relevan. Kan sama-sama barang temuan, sama-sama dikasih pilihan, tapi kenapa ditentuin nomor 1, 2, 3? Padahal si yang nemu itu mukhayyar, diberi pilihan. Berarti sama aja dan tidak ada kemudian anggapan kemaslahatan malik, kemaslahatan si punya kenapa enggak diperhatikan gitu. Itu maksud paragraf ini. Kemudian dijawab nih, wa in kana al-iltiqatu fil umran takhayyara baina khuslataini faqad 'ala sahih. Kalau seandainya dia nemunya itu di umran, umran itu pemukiman di tempat yang banyak rumah orang begitu, takhayyara, maka dia boleh dikasih pilihan bainal khuslataini, antara 2 perkara faqad, 2 perkara aja, 'ala sahih, pendapat yang sahih, al imsaku awil bayya, imsak atau juga bayi, dijual. Imsak itu pegang, simpan, biayain, awil bayi atau dijual, begitu. 2 doang pilihan kalau nemuinnya di umron. Wala yakul, dan tidak dimakan, li imkanil bayi, karena mungkin bisa dijual. Wa kalamu syekh, dan perkataan Syekh Abi Syuja, mahmulun alal iltiqati minal madhi'ati wa in atlaqa kalamuhu wallahu alam. Ini Imam Taqiuddin al-Isni ini menyelisih lagi perkataan Syekh Abi Syuja. Kata Syekh Abi Syuja, orang kalau nemuin hewan yang tidak bisa menjaga dirinya dari hewan buas, maka pilihannya 3. Makan, ganti duitnya, biayain, nafkahin, atau yang ketiga jual. Tapi ternyata di sini cuma 2 doang. Pilihannya cuma 2, yaitu simpen, jagain, biayain, kemudian dijual, jangan dimakan gitu. Kenapa? Kata Imam Abu Taqiuddin al-Isni, kalamu syekh, perkataan syekh mahmulun, apa yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja pilihannya 3, itu dipahami alal iltiqati, kalau menemukan itu minal madhi'ati, daripada tempat bukan umron, bukan pemukiman, jadi tempat padang luas yang ditemuin. Wa in atlaqa kalamuhu, walaupun kalimatnya Syekh Abi Syuja mutlak, tapi yang kita pahami adalah ini fil madhi'ah, itu kata Syekh Abi Syuja. kata Imam Tahir, tapi dia belum jawab nih. Kenapa di tajfif, kenapa kurma bisa ditajfif, tapi kalau ini enggak ada pilihan, langsung ditentuin. Ntar mungkin ada jawabannya nih. Ad-dharbu tsani, kemudian jenis hewan yang kedua. Jadi hewan yang pertama itu kata Syekh Abi Syuja, kata Imam Taqiuddin Al-Isni, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya pilihannya tiga. Kalau dia nemunya di madya'ah, di padang rumput, di tempat yang bukan pemukiman. Dari tiga pilihan ini yang paling afdol, pertama dia simpen atau dia jagain, dia kasih nafkah. Yang kedua barulah kemudian dia jual. Yang ketiga baru makan, makan terakhir. Tapi kalau dia nemunya fil umron, di pemukiman begitu, kata Imam Taqiuddin Al-Isni pilihannya cuma dua. Simpen aja, jagain, kasih nafkah. Atau yang kedua dia jual, enggak ada pilihan makan begitu. Wallahu alam. Ad-dharbu tsani apa ad-dharbu tsani, jenis hewan yang kedua. Malahu quwwatun min sigari sib'a. Ahlan wa sahlan, alaikum salam Pak Surdi Arafah. Amin ya rabbal alamin. Hewan yang jenis kedua, malahu quwwatun tamna'uhu min sigari sib'a. Hewan yang punya kekuatan bisa menjaga dirinya sendiri daripada hewan buas terkecil. Imma biquwatihi, entah karena dia memang punya kekuatan, kal ibiri seperti unta. Au biadwihi, atau karena dia memang bisa lari kencang, kal khayli seperti kuda. Wa kadza al bighalu wal hamiru, begitu juga sama dia punya kekuatan lari kencang seperti al bighal. Al bighalu itu keledai, wal hamiru itu kuda. Saya enggak tahu bedanya kuda dengan khail. Khail dengan hamir itu saya enggak tahu bedanya. Tapi dia sama-sama kuda. Kalau bigol itu keledai. Qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Au bitayaranihi, atau bisa jadi dia menghindari itu hewan buas, bitayaranihi, dengan terbangnya dia. Kal hamam, seperti burung hamam. Hamam itu burung perkutut. Wanahwi dzalika, atau sejenisnya. Dzun yunzur, maka dilihat. In wajadaha fi madhi'atin, kalau dia nemunya fi madhi'ah, di padang rumput, di padang pasir yang tidak ada pemukiman, tidak bertuan juga tanahnya, kal bariyati seperti bariyah, daratan luas. Lam yajuz lil wajidi, maka tidak boleh bagi orang yang menemukan hewan tersebut, ayyal taqitaha litamalluk, untuk dipungut itu barang, litab maluk, dengan niat memiliki. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena ini hewannya hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri dari hewan buas terkecil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sebelumnya dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani, apa kata Nabi Muhammad? Malaha. Gimana hadisnya? Kalau soal unta. Malaka walaha da'a, kan gitu. Ente enggak punya urusan sama unta, tinggalin aja. Maka dilihat, in wajadaha fi madhi'atin, kalau dia nemunya di dalam fi madhi'ah, bukan pemukiman, kal bariyati seperti daratan luas, lam yajuz, tidak boleh untuk orang yang menemukan, ayyal taqitaha, untuk memungutnya, ditamalluki, untuk dimiliki. Wa yajuzu lil hifzi, tapi boleh itu mungut, lil hifzi, untuk dijagain, untuk dibiayain, untuk dinafkahin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi dhalatil ibri, dalam masalah unta yang hilang, malaka walaha, ente punya urusan apa sama unta, ma'aha siqauha, dia udah tahu sendiri tempat air minumnya, kan gitu, enggak usah diambil. Itu biar al hadis wa qisa 'alal ibil, dan dikiaskan. Qisa apa qis? Di sini ada qis, ada ya-nya, qisa. Wa qisa 'alal ibri, alaikum salam Pak Rafi. Wa qisa, dan dikiaskan 'alal ibi. Jadi kenapa kemudian Nabi ulama membagi antara dua, antara hewan yang bisa jaga dirinya dengan orang yang enggak bisa, dengan hewan yang enggak bisa jaga dirinya? Nabi Muhammad menyebutin, Nabi Muhammad menyebut tentang unta hilang dengan unta kambing hilang beda tuh. Kan kalau kambing hilang Nabi Muhammad bilangnya apa? Kata Nabi Muhammad, hiyalaka awli akhika awli dhi'bi. Dia bisa untukmu, ambil. Mau dimilikin gak apa-apa. auli akhik, atau jagain buat saudaramu. Auli dzibi, atau nanti biarin tinggalin ntar dimakan sama hewan buas. Nah, tapi kalau unta yang hilang, Nabi Muhammad mengatakan malaka walaha walaha siqauha. Ente enggak punya urusan sama unta. Unta tahu kemana dia harus minum kan gitu. Jadi enggak usah dijagain. Maka pilihannya kalau itu adalah hewan yang tidak bisa atau bisa menjaga dirinya sendiri, maka pilihannya dia jagain, bukan buat dia milikin. Dia jagain, dia biayain gitu. Wa qisa 'alal ibili, dan dikiaskan. Qis juga enggak apa-apa. Qis, kiaskanlah alal ibili daripada unta yang tadi disebutkan oleh Nabi, ma fi ma'naha, semua hewan yang semakna dengan unta, yaitu unta yang punya kekuatan untuk menjaga dirinya dari hewan buas terkecil. Fa inil taqataha litamalluki, kalau emang dia ngambil, dia mungut, litamalluki buat dimilikin, begitu. Litamalluki buat dimiliki, begitu, dimiliki itu berarti dimakan, kemudian dijual gitu. Pilihannya cuma satu emang, jagain aja. Dhominaha, maka dia wajib dhamin, apa bertanggungnya, denda. Lau talifat, kalau seandainya hewan itu rusak atau cacat. Lita'adihi, karena kelalaian yang dia lakukan. Na'am, ya bra'u biddaf'i ilal qadi. Betul, kalaupun kemudian dia bisa bebas daripada denda hewan yang dia temukan tersebut, biddaf'i kalau dia bayar ilal qadi kepada hakim. Qultu, tapi kalau kata saya nih, kata Imam Taqiyuddin Alis nih, yushtaratu adalatul qadi, disyaratkan kalau mau bayar ke qadi, hakim adalah hakim yang adalah. Adalah itu lawan daripada fasik. Hakimnya tuh kagak fasik, hakimnya tuh enggak ketahuan suap, enggak ketahuan korupsi, enggak ketahuan dari partai sebelah yang udah terkenal. Ah, itu pas. itu lawan daripada adalah. Adalah itu kan adamul fiski, ketiadaan kefasikan dalam dirinya. Fasik itu adalah mengerjakan dosa besar zahran gitu, atau dosa kecil berkali-kali yang dilihat oleh banyak orang. Wa illa, tapi kalau qadhinya adalah emang fasik, fala yaskutu anhu dhaman, maka tidak gugur kewajiban denda walaupun dia udah bayar. Wali sahibiha, dan bagi orang yang punya gitu. Jadi ini dia nemu hewan, hewannya bisa jagain dirinya sendiri karena dia hewan punya kekuatan. Dia nemu hewan yang bisa jaga dirinya sendiri daripada hewan buas terkecil, tapi sama dia dimakan. Nah, ini enggak boleh tuh. Kan pilihannya cuma satu, pilihannya jagain aja sampai yang punya datang. Makan dijual enggak boleh itu, karena makan jual itu bagian daripada kepemilikan. Kan ya? Jadi harus dijagain. Maka makannya dia tuh jadi denda begitu. Jadi denda. Dendanya harus bayar ke mana? Ke qadhi, dengan catatan qadhinya harus qadhi yang tidak fasik. Kalau bayar ke qadhi yang fasik, sekarang kodenya fasik apa enggak sih? Susah juga sih. Soalnya Mahkamah Agung orang partai sekarang. Presiden milih MA-nya orang partai. Bukan orang profesional. Dibilang adil. Orang partai. Dibilang fasik. Ya presiden yang milih kan. Merepot juga emang. Fala yaskutu anhu dhaman wa li sahibiha, dan bagi yang punya itu hewan, mutalabatu kullin minhuma, dia wajib nuntut kepada keduanya. Dia nuntut ke hakim, dia juga nuntut ke orang yang nemuin itu. Ammal multaqitu, sedangkan orang yang nemuin, fali ta'adihi bil akhdhi, karena sebab dia, kenapa dia juga dituntut atas biaya hewan yang hilang, dan tuntutan itu bisa lebih besar daripada biaya hewan, harga hewan. Kenapa yang multaqid dituntut li ta'adihi? Karena dia menyengaja. Karena kelalaian dia yang sengaja mengambil. Padahal ini adalah hewan bisa jaga dirinya dan fil bariyah, di daratan luas, maka enggak perlu diambil. Dia ngambil sengaja berarti dia lalai. Harus ganti. Wa ammal qadhi, sedangkan kewajiban nuntut juga kepada qadhi, fali ta'adihi, karena dia juga mencederai atau sengaja melakukan pelanggaran ala syariatil mutahhar kepada syariat yang disucikan. Syariatnya kan begitu. Ini hewan nemunya di bariyah, daratan luas, itu madhi'ah, bukan imarah, bukan umron. Maka ketentuannya cuma satu, karena dia hewan yang bisa jaga diri sendiri. Apa ketentuannya? Jagain aja, kasih makan aja. Enggak usah dijual, enggak usah dimakan juga. Wallahu a'lam. Wa in wajadaha, dan kalau dia nemuin fil umran, di umran, apa itu umran? Umran itu pemukiman, au qariban minhu, atau dekat dengan dia. Dekat dengan dia itu maksudnya apa? Maksudnya tidak jauh dari pemukiman gitu ya. Jaza akhdhuha lil hifdzi, boleh dia ambil untuk dia jagain. Wahal yajuzu akhdhuha litamaluk, apakah boleh kalau dia ambil untuk dia miliki? Ini hewan yang bisa jaga dirinya sendiri. Ternyata dia nemuinnya di umron, di pemukiman. Kan boleh nih dia ambil buat dijagain, dikasih makan. Tapi boleh gak kalau dia untuk milikin? Entah itu dia makan atau dia jual. Fihi khilafun, di dalam ini ada perdebatan. Kila dikatakan la yajuz, gak boleh. Tapi kila, pendapat lemah. Li'itlaqil khabari, karena mutlak khobar. Unta yang disebutkan oleh Nabi kan kabarnya mutlak, cuma satu doang. Malaha, bagaimana? Malaka walaha, antum punya urusan apa? Udah gak, biarin aja. Kasih nafkah, apa namanya, biayain, apa namanya, kasih makan. Jangan dimiliki, jangan dimakan, jangan dijual. Warajih, tapi pendapat yang rajih, al-jawaz. Pendapat yang rajih, walaupun dia adalah hewan yang bisa jaga dirinya sendiri. Dari orang, dari hewan buas terkecil, tapi dia nemuinya di umron, di pemukiman. Maka boleh itu, al-khaslu al-salasa tadi. Dia makan, ganti duitnya, atau dia jual. Warajih al-jawaz. Itu boleh, karena di pemukiman. Wal farqu bainal bariyyati wal umran, bedanya antara daratan luas wal umran pemukiman, annaha fil umrani, bahwasanya hewan tersebut kalau kita nemuinya di umran, tatatarraq al ilaiha aydin nas, tatatarraqu ilaiha aydin nasu, maka tatatarraq tuh ngetok-ngetok bahasanya gitu, maksudnya tatatarraq tuh kemungkinan akan diambil oleh banyak tangan dari mana manusia di situ. Fala tutrok, maka jangan tinggalin. Farubbama, bisa jadi. Dha'at ala malikiha bi akhdhi kha'in, bisa jadi hewan ini malah hilang dari yang punya. Kenapa? Diambil kha'in. Diambil orang yang khianat. Ente adalah orang yang sikoh, terpercaya, punya jati diri dan punya apa namanya pede, kepercayaan diri bahwa bisa menunaikan hak. Jagain itu. Jangan dibiarin, karena ini umron, ini umron. Umroh ini banyak orang. Kalau di bariyah kan gak banyak orang. Gak ada orang malah. Tapi kalau umroh ini banyak orang. Kalau ente gak ambil, nanti diambil sama khain. Yang makan gak ganti. Dijual gak duitnya, gak dikasih. Nah itu. Maka ambil itu. Boleh dimiliki. Karena di umroh gitu. Bikilafil bariyah, berbeda dengan bariyah. Daratan luas wa inna turuqan nasi bihalaya um. Karena campur tangan manusia di dalam bariyah la ya'um itu tidak merata. Jadi artinya enggak semasif apa kayak di umron. Walaha istigna'un. Dan laha baginya si siapa, bagi si hewan itu istigna, itu enggak butuh. Di bariyah hewan itu enggak butuh sama kita. Dia bisa jaga dirinya sendiri. Tapi di umron dia butuh itu ada yang jagain. Bi antasrah wa taruddal ma, di umr apa di bariyah hewan tuh enggak butuh kita. Bi antasrah, dia bisa aja lari, wa taruddal ma, atau dia nyari air sendiri. Wa hadzal ma'na mafqudun fil umran, dan makna ini, makna kebebasan hewan, ketidakbutuhan hewan di bariyah itu tidak kita temukan kalau dia ada di umran. Wa hadzal mafqud, wa hadzal ma'na, dan mana ini mafqud, itu hilang fil umron kalau dia ada di pemukiman. Wa mahallul khilaf, dan tempat objek perbedaannya apa? Idza kana zamanu zamanu amnin, sebenarnya. Ini tambahan daripada Imam Taqiyuddin al-Isni, menjadi perdebatan tuh kalau waktunya adalah waktu aman. Jadi kita tinggal di zaman yang alhamdulillah orang sejahtera. Enggak ada ceritanya nyolong-nyolong, enggak ada ceritanya nungguin kambing hilang, enggak ada. Aman, zaman aman. Amma idza kana zamanu nahbin wa fasad. Sedangkan kalau zamannya zaman nahb, zaman banyak pencurian, banyak perampokan, wa fasad dan banyak kerusakan, fayajuzu qat'an, maka bolehlah qat'an secara qat'i tidak ada perdebatan fi sahra'i, baik itu di sahra yang namanya al-bariyah au ghairiha, atau bukan di sahra, sahra padang pasir atau selain padang pasir. Qalahul mutawalli, itu yang dikatakan oleh al-mutawalli ghairi, wa al-haqqa mawardi, dan juga diilhakkan oleh Imam al-Mawardi bidzalik. Maksudnya Imam al-Mawardi juga mengucapkan hal yang sama. Ma idza arafa malikaha, kalau dia tahu si pemiliknya, wa akhadhaha liyaruddaha, kemudian dia ambil untuk dikembalikan kepada yang punya. Qala wa takunu amanah fi yadihi. Oh, ini salah-salah bacanya, enggak begitu. Wa mahallul khilafi, kembali ke wa mahallul khilaf. Sebenarnya masalah yang jadi perdebatan di umron itu sesama ya, di umron atau di bariyah, tentang apakah boleh diambil atau dibiarkan saja. Ternyata masalahnya tuh idza kana zamanu, kalau zamannya itu adalah zaman aman. Maka kalau zaman aman begitu, ya udah, kalaupun di sohro tinggalin aja, kasih biaya nafkah begitu. Oke, kasih apa namanya, tinggalin, atau kalau mau diambil kasih biayanya. Tapi kalau zamannya zaman nahbin, zaman banyak pencurian dan kerusakan, fayajuzu qat'an, maka boleh qat'an secara qat'i, tidak ada perdebatan fi sohro, baik itu di sohro atau di selain sohro. Maksudnya boleh dimilikin, karena khawatir nanti diambil sama orang yang khain. Walaupun itu di sohro, tapi ini zamannya zaman fitnah nih. Zaman banyak kerusakan. Takutnya orang nyari makan sampai ke padang pasir, nemu ada unta, enggak ada tuannya, diambil. Ha, gitu. Ini zaman banyak kerusakan, walaupun itu di sohro, ambil aja. Gitu. Qalahul mutawali, itulah yang dikatakan oleh al-mutawali wa ghairuhu, dan selain al-mutawali mengatakan hal demikian. Jadi yang katanya mahal, Imam Taqiyuddin al-Isni bilangnya bedain antara umron sama bariyah. Sedangkan al-mutawali bedainnya antara zaman fitnah atau bukan zaman fitnah. Begitu maksudnya. Wa al-haqqa, kemudian diilhakkan. Maksudnya al-haqqa itu nambahin masalah dalam hal ini. Siapa? Imam al-Mawardi. Gitu. Al-haqqa itu kan ini, ngomongin setelah apa yang udah diomongin. Abis ngomongin umron bariyah, kemudian Imam al-Mawardi ini lagi ngomong lagi masalah itu, ma idza arafa malikaha. Ini bedalah kondisinya, kalau orang tahu siapa pemiliknya, wa akhadhaha, maka dia wajib ambil, liyaruddaha, untuk dikembalikan kepada yang punya. Gitu. Qala, belum mengatakan wa takunu amanah. Kata Imam al-Mawardi, ini jadinya jadi amanah fi yadihi, di tangannya. Wallahu alam. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Selasa, mudah-mudahan diberi kesehatan begitu bisa terus mengkaji ilmu agama, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai yang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya mohon maaf. Jika ada yang kurang berkenan, kita kembali besok, insyaAllah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.